Alil masjid, kalau mencintai masjid itu. Jadi yang dekat di sini katakan ahlus sunnah. Ma makna as-sunnah? Karena as-sunnah adalah bahasa Arab. As-sunnah fil lughah mempunyai makna at-tariq, jalan. Was-sirah, yaitu jalan yang ditempuh. Dan jalan ini as-sunnah itu ada dua. Karena maknanya menurut bahasa, jalan itu ada jalan yang baik dinamakan sunnah hasanah, dan ada jalan yang jelek namanya sunnah sayyi'ah. Makna sunnah bukan bid'ah, karena sunnah itu lawannya adalah bid'ah. Musuh sunnah adalah bid'ah. Jadi makna as-sunnah di sini jalan. Nah, jalan itu ada dua menurut bahasa. Ada jalan yang baik, ada jalan yang tidak baik, ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok. Makanya kita mohon kepada Allah Ta'ala jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dijelaskan di sini oleh salah satu penyair, Khalid bin Utbah al-Hudali. Fala tajazza'anna aw fala tajazza'an min siratin anta sirtaha. Fa awwalu radin sunnatun man yasiruha. Maka janganlah kamu takut dengan satu jalan yang kamu tempuh. Maka pertama kali yang disenangi adalah jalan yang kamu laluinya. Di sini adalah sunnah maknanya jalan. Sunnata manasirotan man yasiruha. Adapun sunnah menurut bahasanya ada dua. Ada jalan yang jelek dan ada jalan yang baik. Tapi kalau bid'ah, tidak ada bid'ah yang baik dan tidak ada bid'ah yang tidak baik. Karena bid'ah menurut istilah ahli sunnah adalah amalan ibadah atau i'tiqad yang tidak ada contohnya. Jadi semuanya adalah jelek. Maka bid'ah kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah adalah tersesat. Adapun dalam membagi bid'ah ada dua hasanah sayyi'ah, untuk ahli ilmu itu adalah urusan dunia. Karena bid'ah suatu yang baru, tidak ada contoh sebelumnya. Kadangkala datang yang baru itu baik dan kadangkala jelek. Adapun sunnah dijelaskan di sini ada dua jalan yang baik dan jalan yang tidak baik. Berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, maka beliau menjelaskan man sanna fil islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang menempuh di dalam Islam ini jalan yang baik, dan ini sebab, ada sebab urutnya. Yang itu insya Allah bagi talib ilmi telah, yaitu memakmuluminya hadis ini. Mengapa beliau menyampaikan hadis ini, man sanna fil islami sunnatan hasanah, berkenaan dengan kisahnya kabilah mudhor yang datang di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpakaian yang tidak layak dipakai, dalam keadaan miskin kelaparan. Maka beliau masuk rumah, keluar rumah tidak ada yang didapatinya, lalu beliau menyuruh Bilal, ayo Bilal adzan. Kemudian segera qomat, setelah qomat maka beliau salat, setelah salat maka beliau membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala, dan dalam masing-masing jiwa yaitu memperhatikan bekalnya untuk besok hari. Maka tanggaplah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat yang beliau sampaikan ini, sehingga orang mengeluarkan dinarnya, mengeluarkan yaitu dirhamnya, mengeluarkan kurmanya, sehingga tumpuan kurma, tumpuan pula dinar, tumpuan baju. Lalu beliau mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang di dalam Islam dia menempuh jalan yang baik, beramal yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya. Ini berarti sunnah yang baik. Kalau kita berwudu, wudu adalah sunnah yang baik. Lalu ada orang yang mengikuti wudu kita. Wudu kita sesuai dengan sunnah, ini termasuk man sanna fil islami sunnatan hasanah. Wa ajru man amila biha min ba'dihi. Dan juga akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya sedia. Min ghairi ayyam qusa min ujurihim syai, tanpa dikurangi pahalanya orang yang meniru. Ini keutamaan orang beri contoh yang baik. Jangan keluar dari mulut kita kecuali lisan yang baik, bicara yang baik. Dan jangan sampai kita mengerjakan suatu kecuali pekerjaan itu baik. Sehingga apabila ada orang menirunya, kita mendapatkan pahala. Dan ini menunjukkan anjuran. Tatkala pria memberitahu man sanna fil islam sunnatan hasanah, ini berita tapi maksudnya agar umatnya menjadi orang yang memberi contoh yang baik. Yang nomor dua, man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan. Dan barang siapa di dalam Islam memberi contoh yang jelek, ya, fa'alai wizruha, maka dia akan memikul dosanya karena dia pemula dari pelaku kejahatan. Lalu dia menjelaskan pula, wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyam qusa min awzarihim syait, maka dia akan memikul pula, akan menanggung pula dosa. Semisal orang yang menirunya tanpa dikurangi dosa orang meniru, namanya man sanna fil islam sunnatan sayyi'ah. Maka hendaknya keluar dari mulut kita mulut yang lisan yang baik, bicara yang baik. Hendaknya pula kita tidak melakukan perbuatan yang jahat. Khawatir itu dituruh oleh orang, walaupun kita bukan bermaksud memberi contoh orang. Karena dakwah ada kalanya dengan lisan kita, dan ada kalanya itu dengan perangai kita, akhlak kita, amal kita. Oleh karena ketika terjadi pembunuhan, maka anaknya Nabi Adam AS pertama kali yang merintis pembunuhan, kiflun min hadiah, akan mendapatkan bagian dosanya. Oleh karena itu hindari perkataan bid'ah, hindari perkataan syirik, hindari kemaksiatan agar kita terhindar dari dosa orang yang mengikuti kejahatan kita. Ini makna sunnah menurut bahasa ada dua. Ada jalan yang baik, itulah anjurannya. Dan ada jalan yang jelek, kita wajib menjauhinya. Bahkan menjauhkan manusia dari jalan yang jelek ini. Ini makna sunnah fil lughah. Sedangkan makna sunnah fil syar'i. Wasunnah idza utliqat fi syar'i. As-sunnah apabila dimutlakan, maknanya tidak ada temannya Alkitab, umpamanya Alkitab wasunnah as-sunnah, fa inna ma yuradu biha ma amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ma nahu anhu. Jadi kalau disebut as-sunnah berarti itu perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga larangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nataba ilahi qawlan wa fi'lan, dan dianjurkan kita untuk mengamalkannya, baik itu sabdanya beliau atau amal beliau, baik itu yang wajib maupun yang sifatnya mustahabbah. Mimma la yantik bihil kitabul aziz, yang itu bukanlah firmannya Allah. Itu namanya sunnah. Dan sunnah itu ada dua, ada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada sunnah para sahabatnya. Jadi sunnah di sini kalau di yaitu sebut sendirian, itu maknanya apa yang diucapkan oleh beliau berupa perintahnya atau larangannya, dan apa yang diamalkan oleh beliau dan apa yang ditinggalkan oleh beliau, ini termasuk sunnahnya. Karena ini bukan Al-Qur'an. Itu makna yang pertama. Walihada yuqalu fi adillatir syar'i. Oleh karena itu banyak orang mengatakan dalil syar'i Alkitab was sunnah. Alkitab yaitu Al-Quran, was sunnah adalah yaitu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Quran wal hadis. Ya, ini makna sunnah. Jadi ahlu sunnah adalah ahli yang mempelajari sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang mengamalkan seperti amalnya beliau, dan meninggalkan amalan ketika beliau meninggalkannya, dan meninggalkan larangan ketika beliau meninggalkan larangan itu. Ini namanya ahli sunnah. Kalau orang mengaku ahli sunnah, baca hadisnya saja tidak pernah, bahkan memusuhi orang menyampaikan as-sunnah, maka dia bukan ahli sunnah, itu ahli bid'ah. Karena bid'ah lawannya sunnah. Maka orang bukan dilihat dari pengakuannya, tapi dilihat dari suluk akhlaknya, dilihat kesehariannya. Karena banyak orang mengaku ahli sunnah tetapi merusak, membenci orang mengamalkan sunnah. Bukan ahli sunnah dia, walaupun ucapannya demikian, pengakuannya demikian. Makanya orang Arab Badui ketika mengatakan, yaitu qalatil a'rabu amanna, maka Allah Ta'ala beritahu pada Nabi-Nya, kullam tu'min walakin qulu aslamna. Ketika orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan, kami sudah beriman, maka Allah menegurnya, ya Nabi, jangan beritahu kamu itu belum beriman. Dia sudah mengaku beriman, tapi hakikatnya belum beriman, karena dia walamma yadkhulul imanu fi qulubi. Karena iman itu belum masuk di dalam hatinya. Dia masih Islam, dia masih beramal zahir. Demikian juga pengakuan ahli sunnah. Berapa banyak orang mengaku ahli sunnah? Tidak ada orang mengaku ahli bid'ah. Sayangnya ahli bid'ah enggak berani dia. Karena menurut mereka bid'ah itu jijik. Hanya berusaha untuk mencari bagaimana bid'ah hasan untuk mendukung amal mereka supaya mereka tidak ketahuan aibnya. Semua orang mengaku ahli sunnah karena itu indah, kalimat itu mulia. Karena as-sunnah adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhu. Berapa banyak orang mengaku ahli sunnah, di hakikatnya mereka ahli bid'ah. Inilah perlu kita memahami makna as-sunnah, yaitu inda istilahi ulama as-sunnah. Fasunnah fil istilah dijelaskan lagi di sini. Amma sunnatu fil istilah, adapun sunnah menurut istilah, fahiya takhtalifu bihasab ikhtilafi ahli kulli fannin. Maka definisi atau ta'rif as-sunnah ini berbeda menurut masing-masing orang punya ilmu. Tapi perbedaan ini bukan perbedaan sifatnya tanakut, bukan, yaitu ikhtilaf tadad, tapi ikhtilaf tanawwu, berbeda dari jenisnya. Namun semuanya maknanya adalah sama. Pertama, fa ulamaul hadis. Maka ulama hadis memberi makna sunnah itu, bahasu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-hadi al-qudwa, yang mana mereka membahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah imam yang mana menyampaikan, mengiring manusia kepada yang baik sebagai suri tauladan. Fanaqalu kulla ma yattasilu bi min siratin wa khuluqin. Maka para ulama hadis menukil, mengambil setiap yang sampai kepadanya berupa perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau biografinya, atau itu juga akhlaknya, bahkan juga wa akhbaran wa aqwalan wa af'al wa sama'ila wa akhbar wa aqwal wa af'al, beritanya, ucapannya, dan juga penetapannya. Sawa'un asbata dzalika hukman syar'ian amla, baik berhubungan dengan hukum syariat atau tidak. Oleh karena itu di sini dijelaskan kesimpulannya, faqalu ahli hadis mengatakan as-sunnah wa ma kullu ma sadara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah. Jadi as-sunnah menurut ahli hadis adalah yang bersumber, yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataannya atau amalnya atau penetapan beliau ketika melihat sahabatnya beramal soleh, atau sifat akhlaknya atau perangainya, sawa'un qablal bi'sati aw ba'da, baik yang diambilnya sebelum dia diutus menjadi rasul sallallahu alaihi wasallam atau sesudahnya. Fa'indahum as-sunnah muradifu lil hadis, maka menurut ahli hadis as-sunnah adalah hadis karena penisbatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nusiba ila nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw takriran aw wasfin khuluqiyyan wa khalqiyyan, itu makna as-sunnah menurut ahli hadis adalah hadis. Dan hadis itu lain dengan Quran. Sekarang makna yaitu as-sunnah inda ulama'i yakni usul. Ulama usul lain dengan ulama ul-hadis, lebih luas. Bahasu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mashru' alladhi yad'u al-qawa'ida lil-mustahidina min ba'dihi, ويبين للناس دستور الحياة ولذلك عنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تسقط الأحكام وتقرر وتقررها أو تسقط الأحكام وتقررها. Menurut ulama usul adalah mereka membahas yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disyariatkannya untuk meletakkan kaidah-kaidah. Berarti yang dari beliau ada kalinya dari Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa ma'atakumur rasul fakhuduhu. Itu makna sunnah inda adil usul. Pokoknya yang diambil, yang disampaikan oleh beliau, baik itu dari firman Allah Ta'ala atau dari hadis, namanya sunnah, lebih umum, lebih meliputi daripada makna hadis yang makna menurut ahli hadis. Nah, kemudian diletakkan di situ kaidah-kaidah, landasan-landasan untuk menjadi pegangan bagi orang yang mustahidin, orang-orang ahli istihad sesudahnya, namanya al-usul. Karena ada al-usul, usul hadis, ada usul fikih, ada usul tafsir, dan juga ada usul lughah. Kemudian faqalu as-sunnatu huwa ma sadara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam khairul Qur'an. Ini hampir mirip dengan al-hadis karena namanya, tapi perselisihan di sini bukan perselisihan menunjukkan benturan satu sama lain, tidak, tapi memperjelas luasnya makna as-sunnah. Maka sunnah adalah yang bersumber dari nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu bukan Al-Qur'an. Namun kita harus berpegang Al-Qur'an was sunnah. Fa yasqulu qawlahu sallallahu alaihi wasallam fi'lahu wa taqrirahu fa kitabatahu wa isharatahu fa hammahu wa tarkahu. Maka mencakup apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga amalnya, demikian juga penetapannya dan juga tulisannya, demikian juga isyaranya dan juga apa yang yaitu diserukan oleh beliau, demikian juga apa yang ditinggalkan oleh beliau, termasuk sunnah. Kemudian amma ulama'ul fikih, nah dia pun menurut ulama fikih sunnah lain lagi, bukan sunnah menurut usul dan bukan sunnah menurut ahli hadis. Ini istilah likulli fannin, untuk orang yang memiliki ilmu tersendiri. Jadi menunjukkan luasnya makna sunnah. Tetapi luasnya makna ini menurut orang yang punya ilmu, bukan menurut orang jahil. Fabahasu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi tadullu af'alahu ala hukmin syar'iyyin wa huwa yabhasuna an hukmi syar'i fi a'la fi af'al al-ibati wujuban aw hurmatan aw ibahatan aw ghairu dhalik. ini lebih khusus. Ya, kalau yang nomor dua tadi baik yang membahas masalah yaitu ahkam atau bukan ahkam. Demikian juga tadi yang pertama. Tetapi yang dua ini yaitu para ulama sunnah ini yaitu ulama fikih membahas yang dari amal-amal beliau yang menunjukkan hukum. Karena Al-Quran mengandung hukum, mengandung pula akidah. Kalau ulama al-fikih menjelaskan yang berkenaan dengan ahkamul khamsa, hukum lima wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Wahum yabkhasuna an hukmi syar'i, maka ulama fikih ini membahas masalah hukum syar'i fi af'alil ibad, berhubungan dengan pekerjaan hamba. Karena ada kalanya hamba itu wujuban diwajibkan mengerjakan atau mengamalkan sesuatu seperti mengerjakan sholat, zakat, siam, al-khurmatan atau haram seperti dilarangnya kita berbuat syirik, dilarang pula kita sholat di atas kuburan, dilarang pula kita sholat pada waktu terbitnya matahari, dilarang pula siam, wisol, yang lainnya hubungannya dengan hukum haram yang harus kita tinggalkan. Atau ibahah yaitu kul yang mana kita perlu meninggalkan dan boleh melakukannya. Au khairu dzalika minal makruh au minas sunnah. Ini menurut ulama fikih. Jadi ulama fikih ini membahas tentang amal beliau yang ada hubungannya dengan wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Berhubungan dengan fi'liyah, bukan berhubungan dengan i'tiqadiyah. Faqalu as-sunnah, maka kesimpulannya menurut mereka ahli sunnah, as-sunnah kullu ma sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun min babil fardhi walal wajib. Semua yang diamalkan oleh beliau tapi bukan wajib dan bukan fardu. Maknanya as-sunnah mana al-mustahabba atau al-mamdud mandub. Atau istilahnya yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tariku. Jadi sunnah menurut ahli fikih, jika diamalkan dapat pahala, jika ditinggalkan maka tidak disiksa. Itu makna sunnah seperti salat sunnah, siam sunnah, sedekah sunnah. Faya indahun taratu, maka menurut mereka as-sunnah ini menurut mereka ada kesamaan dengan al-mandum awil mustahabbah. Waqad tutlaqu sunnah 'inda al-fuqaha, terkadang pula pemakaian sunnah menurut fuqaha al-fiqih fi muqabil bid'ah, lawannya bid'ah. Oh ini amal sunnah ini bid'ah, itu banyak disebut di dalam kitab yaitu fiqih maupun juga di dalam kitab as-sunnah usul. Ya, kalau fiqih itu berkenaan dengan amal, kalau usul berkenaan dengan akidah pula. Ini ikut ini bid'ah, ini ikut ini sunnah. Kalau ahli fikih ini amal sunnah, ini amal bid'ah. Wa min dhalika qawluhum fulan ala sunnah. Karena itu ada yang mengatakan fulan di atas sunnah. Yang lain fulan ala bid'ah. Maka fulan ini mengamalkan. Makanya ada ahlu sunnah, ada ahlu bid'ah. Dan dilakopi, diculik ahlu sunnah, mesti ahlu jamaah bersatu. Wa ahlu bid'ah wa tafarruku. Ahlu bid'ah mesti pecah belah. Kapan ahlu bid'ah bersatu? Bersatu kalau sedang melawan sunnah. Ketika tidak ada gangguan, tidak mendengarkan orang menyampaikan sunnah, mereka bertengkar sendiri. Karena bid'ah itu mesti berpecah belah. Oleh karena itu kita tidak menjumpai orang mengamalkan bid'ah bersatu. Lain orang, lain cara. Karena bid'ah munculnya bukan dari dalil nakli, tetapi dari hawa nafsu. Waqad tutlaqu sunnah wa yaqsudu biha, dan kadangkala dipakai sunnah ini dimaksudkan al-islamul am, Islam secara umum. As-sunnah adalah Islam sebagaimana dijelaskan Imam Barbari rahimahullah ta'ala di dalam syarah yaitu as-sunnah, sarful sunnah memberi al-islamu was-sunnah. Was-sunnah itu ya al-islam ini pemahaman secara umum. Dan ini semuanya menunjukkan luasnya penjabaran makna as-sunnah. Dan itu bukan benturan satu sama lain, karena masing-masing memandang sunnah ini karena yaitu makna mencakup yang luas sekali, sehingga masing-masing orang punya ilmu memaknai yang berbeda tetapi mencakup keseluruhannya. Sebagaimana dijelaskan di sini, kama qala al-Barbahari, i'lam anna al-islam wa sunnah wa anna sunnah hiyal islam. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah. Orang beragama Islam harus mengikuti sunnah. Maka orang mengamalkan sunnah, mereka adalah muslim. Ya, karena Islam itu adalah syahadat la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, menjalankan sholat, siam, menunaikan zakat, dan juga haji bagi yang mampu, adalah amalan yang itu mencakup masalah sunnah. Sunnah adalah Islam. Asalnya, sedangkan makna yang nomor dua, makana alaihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu minal aqidati sahihah. Makna yang nomor dua ini adalah akidah yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan dia beliau mengatakan alaikum bi sunnati. Makna alaikum bi aqidati wa sunnati al-khulafa'il mahdiin ar-rasidin. Dan akidahnya pengganti-pengganti saya, yaitu para khalifah sesudah saya meninggal dunia. Ini makna sunnah secara rinciannya. Ya, dan kita harus membedakan dalam hal ini. Kemudian itlaqatu mustalahi ahli sunnah. Pemakaian yaitu istilah ahli sunnah. Walil mustalahati wali mustalahi ahli sunnah itlaqan. Ahli sunnah memakai as-sunnah ini ada dua. Itlaqu am, pemakaian secara umum, wa itlaqu khas, pemakaian secara khusus. Fal itlaqul am, adapun pemakaian secara umum, wal muratu bihi ma yakunu fi muqabilir rafida. Yang dimaksudkan adalah orang selain rafida. Bahkan juga sebagian ulama mengatakan rafida bukan lagi Islam. Jadi selain daripada rafidah itu masih dikatakan dia sunnah. Ini itlaq secara umum. Fayadkhulu fi mahmum fi mafhumi al-sunnah jami'ul firaqil muntasibati ila al-islam. Maka masuk ini semua orang mengaku dirinya muslim. Entah itu dari orang pergerakan kah, ya, atau orang yang sifatnya menyelisih sunnah. Maka termasuk dia orang yang mengaku dirinya sunnah. Cuma ini istilah secara umum. Atar rafidah. Selain daripada rafidah, karena rafidah ini mencaci semua sahabat kecuali sahabat Ali radhiyallahu anhu dan juga keturunannya. Wal itlaqul khass, adapun pemakaian yang khusus, ini yang dimaksud. Wal muratu bihi ma yakunu fi muqabil ahli bid'ah. Jadi as-sunnah itu yang maknanya yang selain ahli bid'ah itu adalah ahli sunnah. Sedangkan ahli bid'ah macam-macam. Makanya beliau mengatakan sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Akan pecah belah umatku, maknanya secara umum. Ya, itu makna sunnah secara umum. Semua orang Islam dikatakan, yakni dikatakan orang yang umatnya beliau. Tapi umatnya beliau berpecah menjadi 73. Kulluhum finna. Illa wahidnya kulluhum fil bidah. Illa wahidah kecuali satu, yaitu as-sunnah al-jama'ah. Yang disebutkan as-sunnah yaitu al-jama'ah. Jadi idan al-bid'ah mutanawwi'ah wa mutafarri'ah wa mutaqassimah. Jadi sunnah adalah yaitu fitnah adalah bercabang-cabang. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, ini adalah sunnah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, itu adalah bid'ah. Jadi bid'ah mutafarriqah wa mutanawwi'ah wa mutanasi'ah. Wal firqi wal yan wal ma yakunu fi muqabil al bid'ah, yaitu selain ahli bid'ah, wal firqi selain kelompok-kelompok yang tersesat, wal maqalatil mukhtasati, dan juga selain pendapat-pendapat yang baru, kal khawarij, seperti khawarij bukan ahli sunnah, war rafidah tadi bukan ahli sunnah, karena rafidah ada empat, yaitu pecahan, yaitu paling rendahnya adalah orang yang mengatakan bahwasanya sahabat Ali lebih mulia daripada sahabat yang lain, tapi tetap memuliakan sahabat yang lain. Wal Jahmiyah bukan ahli sunnah, wal Mu'tazilah bukan ahli sunnah, wal Murji'ah bukan ahli sunnah, wal Asy'ariyah bukan ahli sunnah. Orang mengatakan Asy'ariyah qarib min ahli sunnah adalah khata, karena Asy'ariyah, Imam Abdul Hasan Asy'ari telah bertobat dari pemahaman Mu'tazilah dan dari pemahaman Al-Kullabiyah. Wa Sufiyah bukan ahli sunnah dia. Maknanya ahli sunnah itu selain daripada kelompok yang tersesat. Maka kelompok tersesat jumlahnya banyak, pergerakan-pergerakan, ya, maka itu termasuk ahli bid'ah. Karena sunnah jumlahnya satu. Sunnah adalah as-salafus salih. Makanya semua kelompok ahli bid'ah itu menyerang yang satu ini. Quluhum finnar, itu menyerang yang ma'alahi ana al-yawma wa ashabi. Menyerang orang yang berpegang kepada sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para sahabatnya. Ya, kita fahami. Fa haula'i la yadkhuluna fi mafhumi al-sunnah bil itlaq bil itlaqil khassi. Maka kelompok-kelompok ini tidak termasuk orang ahli sunnah, tetapi tergolong ahli bid'ah, walaupun tingkatan bid'ah mereka itu beda. Ya, namun yang disebutkan di sini adalah paling beratnya dan paling, yaitu bahayanya bid'ah. Karena khawarij memiliki prinsip sendiri, yaitu menentang Islam, demikian rafidah, demikian juga jamiah. Ini yang berikutnya, makna al-jamaah. Al-sunnah wal-jama'ah. Al-jama'ah fi'luha wal-jam'u. Yukalu jam'u tafarruq, mengumpulkan yang terpecah belah. Jadi al-sunnah disifati oleh Allah Ta'ala, yaitu al-jama'ah bersatu. Makanya kita tidak menjumpai as-salafus salih berpecah belah. Kecuali orang yang muntasibin, yang mengaku as-salaf, tetapi bukan as-salaf. Seperti orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Yang menjadi pedoman bukan nama, tetapi hakikat akidah dan prinsip-prinsip yang mereka pegang. Wal jamaah dhiddul furqah. Sedangkan jamaah ini musuhnya adalah perpecahan. Nah, kalau orang mau bersatu di atas sunnah, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun orang yang ingin berpecah belah, ingin mendirikan golongan-golongan tersendiri, kelompok-kelompok sendiri, maka ini adalah ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah tidak senang bersatu, ingin dia lebih baik daripada yang lainnya, dan ingin menganggap kelompoknya lebih baik sehingga menuduh yang lain jelek. Kemudian penggunaan jamaah di sini itu telakul jamaah wa yuradu bi as-sahabatu wattabi'una wa tabi'uhum bi ihsani. Dan dipakai pula istilah jamaahnya adalah para sahabat. Karena para sahabat bersatu, tidak berselisih. Walaupun ada nama muhajirin dan ansar, itu bukan golongan, tapi sifat yang mulia yang menunjukkan memiliki masing-masing sifat yang mulia. Wa tabi'un, dan juga pengikut-pengikut mereka, ahli hadis, Ahli tafsir mu'tabar, alhamdulillah mereka tidak berselisih. Dan mereka selalu memuliakan ulama dahulu. Mereka itu ulama as-sunnah as-salafus salaf pada zaman sekarang senantiasa membuka menelaah kembali kitabnya para ulama dahulu. Karena orang sekarang adalah mengambil ilmu dari orang dahulu. Dan Islam tidak ada pembaruan. Karena Islam itu sudah lengkap, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Jadi para ulama as-salaf sekarang bukan mendatangkan sesuatu yang baru, tetapi memperkuat dan memperjelas sesuatu yang sudah lewat. Ini as-salaf. Berbeda dengan kelompok al-khalaf yang menyimpang. Maka mereka menginginkan sesuatu yang baru dan menganggap itu lebih baik daripada yang sudah lewat. Dan yang dimaksudkan sahabat tabi'in tabi'in bihsanin, maka itu tercantum di dalam ayat wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radwan wa man nahajana nahjahum ila yaumiddin. Dan siapa saja orang yang punya manhaj, berpegang manhaj prinsip seperti prinsipnya mereka sampai hari kiamat. Karena Allah Ta'ala mengatakan walladzina tabauhum biihsanin, dan orang-orang mau mengikuti para sahabat dengan yang baik. Dan itu tidak dijelaskan sampai berapa generasi. Memang beliau menjelaskan khairun nasi qarni summa alladzina yalunahum summa alladzina yalunahum, itu beliau menunjukkan paling baiknya generasi pada zaman beliau secara umum. Kemudian pada yaitu zaman tabi'in dan juga tabi' tabi'in. Namun bukan berarti as-salafus salat al-sunnah wal jamaah berhenti pada zaman itu saja. Dengan dasar hadis la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, senantiasa ada sekelompok dari umatku ini membela kebenaran. Nah, membela kebenaran. La yakhafuna lawmata la'in la yadurruhum man khadalakum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Di dalam membahayakan kepada mereka orang yang meremehkannya, orang yang tidak memang indahkannya, orang yang melantarkannya, karena mereka telah berpegang kepada sunnah. Itu menunjukkan dalil bahwasanya setiap saat as-salafus salih masih ada. Ya, yaitu orang yang istiqamah di atas sunnah, baik di dalam prinsipnya maupun amalnya maupun dakwanya. Dan itulah perlu kita memahami dalam bab ini, agar kita menjadi orang yang yaitu as-salafus salat ahlus sunnah wal jamaah, bukan hanya pengakuan tapi dengan dasar ilmu dan juga dengan amal yang salih. Bagaimana dijelaskan di sini alaikum bil jama'ati fa inna yadallahi ma'al jama'. Kalian wajib bersatu. Jama' bersatu. Hanya ini bersatunya di atas sunnah, bukan bersatu di atas maksiat. Fa inna yadallahi ma'al jama', karena tangan Allah bersama jamannya Allah Ta'ala, yaitu mencintai para hambanya yang bersatu. Allah Ta'ala mengatakan wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Dan beliau mengatakan innallaha yarda lakum salasan, Allah meridai kamu tiga, di antaranya yang nomor dua wa anta'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan pada waktu yang akan datang bi'idznillah. Apakah berhak bagi kita santri untuk mengatakan seorang itu sesat dikarenakan orang yang kita tuduh itu menjalankan menyalahkan makna dari Al-Qur'an? Kalau orang fulan tersesat karena dia salah, enggak apa-apa. Kamu tersesat. Tapi dikatakan tersesat ketika dia dalam keadaan salah. Tapi kita tidak menuduh si fulan sesat kemudian selamanya. Yang betul adalah kamu salah dalam bab ini. Ini wudhumu salah. Ini kamu menafsirkan ayat ini salah. Karena suatu saat dia menafsirkan yang benar. Jadi kalau dia orang yang sifatnya kembali kepada sunnah, suatu saat dia keliru salah, maka kita katakan salah dalam bab ini. Tapi kalau kita mencoba orang ahli bid'ah, kita tidak mengatakan itu orang yang benar. Katakan kita ahli itu ahli bid'ah. Kalau orang ahli sunnah dia salah satu dalam satu hal, maka tetap kita hukum dia ahli sunnah. Ya, adapun kesalahannya itu adalah tersendiri. Ya, ahli sunnah bukan berarti maksum. Ahli sunnah tidak lepas daripada kesalahan, tapi dengan kesalahannya bukan kita mengklaim satu kesalahan lalu pindah menjadi ahli bid'ah. Kalau orang sekali dikatakan salah lalu bid'ah, lalu siapa yang orang itu benar semuanya? Wallah. Sami'tu qawla annal bid'ata hiya malam ya'lan Nabi SAW fiddin. Malam ya'mal. Laisa malam ya'mal faqat. Malam ya'taqid. Wa malam yaqul huwa aidan. Summa ma ja'abukum min al-qawl anna Utsman bin Affan qad fa'ala malam yaf'al Nabi SAW fi jam'il Qur'an. Penulisan Qur'an, pengumpulan Quran sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum sempurna karena pada saat turunnya wahyu. Ya, bagaimana mau sempurna? Tapi sudah ditulis di pelapa kurma yang lainnya. Adapun pada zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, bukan zaman Khalifah Utsman saja, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tiga kali Umar radhiyallahu anhu. Kemudian juga yaitu pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena menyebarnya Islam dan dikhawatirkan keliru bacaannya, maka dikumpulkan dengan satu bacaan, dengan satu mushaf, sunnah mushaf Utsmani. Dan itu bukan perkara bid'ah yang sifatnya bid'ah madzmum, tidak. Itu masalihul mursalah, untuk kemaslahatan umat. Karena Al-Qur'an sudah terkumpul, bahkan juga dihafalkannya. Ya, dan itu ada asalnya. Dia mengumpulkan Al-Quran, menulisnya di pelapa kurma. Karena saat itu tidak ada kemajuan teknologi seperti pada zaman sekarang. Maka yang dimampu ditulis di pelapa kurma, di batu-batu, asalnya menulis. Makanya dia mengatakan, "Uktubu anni." Tulislah dari saya ini. "Faman kataba ghairi hadza falyamhu." Siapa yang menulis selain Al-Quran, dihapus. Dia sudah menyuruh para sahabatnya. Nama lengkapnya yaitu untuk menjadi satu bacaan, walaupun bacaannya sab'atu akhrufin, itu dalam rangka yaitu agar tidak terjadi fitnah. Karena kita hidup pada zaman Utsman radhiyallahu anhu, muncul fitnah yang banyak, menyebarnya, tersebarnya negara Islam di mana-mana, maka hal tersebut merupakan hal yang sifatnya masalihul mursal, untuk kebaikan umat, bukan perkara yang baru. Kenapa? Karena sudah ada pada zaman beliau, sudah mencatatnya, dan tidak ada satupun dari ahli hadis atau para sahabat mengatakan itu bid'ah. Tidak ada benturan satu sahabat pun, dan itu menunjukkan ijma' mereka, dan ini adalah sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.